Jujurnya harus aku akui, tak sampai hati melukaimu. Namun kenyataan berat untuk kita, bersatu itu tak mungkin. Ayah dan ibumu tak menginginkan aku jadi pendamping hidupmu nanti. Semua hanya karena agama kita berbeda. Maafkanlah terlanjur sudah kudustai. Cinta juga lahir dari sana, atau kehendak kedua orang tuaku. Salahkah aku mencintaimu? Sedang cinta adalah karunia Tuhan. Kau telah mengambil keputusan yang salah ya. Namun doaku pun semoga kau bahagia. Ayah dan ibumu.